banyak, pintar banyak akal, lagi hatinya tak berlandas iman. Hingga akalnya hanya digunakan untuk mengakali sesama manusia. Ini tragedi jalankan. Ah! Bisa jadi ini? Bisa jadi, oh!